بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواتي في الله وأخواتي رحمني ورحمكم الله، kita akan melanjutkan pembacaan kita dari kitab Manzilatus Sunnah fi Tasyri' al-Islami, kedudukan sunnah, kedudukan ajaran. Karena yang dimaksud dengan as-sunnah di sini adalah ajaran, jalan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kedudukannya, posisinya dalam pembuatan syariat agama Islam ini. Telah lewat bersama kita permisalan yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Mu'allif yang bernama Asy-Syaikh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah ta'ala, permisalan bagaimana seseorang mengaku-ngaku cinta terhadap seorang ulama dan mengaku bahwa dia betul-betul menghormatinya dan mengagungkannya. Tetapi ternyata pengakuan ini tidak disertai dan tidak dibarengi dengan perbuatan dia. Perbuatan dan amalan dia tidak menunjukkan. Bahkan sebaliknya, dia tidak menghargai ucapan-ucapannya, tidak memberikan perhatian terhadap apa yang disampaikan oleh ulama atau alim tersebut. Maka tentunya seseorang akan mengatakan kepada dia, aku tidak melihat engkau wahai fulan yang mengaku-aku, mengklaim bahwa engkau ini katanya sangat menghormati dan sangat mencintai serta sangat mengagungkan alim tersebut. Ternyata engkau tidak perhatian dengan apa yang disampaikan oleh alim tersebut, nasihat-nasihatnya, bimbingan-bimbingan dan pengarahannya. Maka kata Syekh di sini, ini suatu pertanyaan-pertanyaan ini tentunya akan muncul secara otomatis baik dari sisi akal ataupun dari sisi mantik. Artinya mantik di sini logika. Dan ini banyak terjadi. Sekarang kalau kita perhatikan beberapa tokoh-tokoh Islam yang dielu-elukan dan disebut-sebut oleh kebanyakan kaum muslimin, mereka mengaku-ngaku mengagungkan imam-imam mereka, ternyata mereka tidak mengikuti ajaran imam tersebut secara baik. Hanya sekedar pengakuan di lisan, katanya bermadhab Imam Fulani. Nah, ternyata imam ini mengatakan insah al-hadis fa huwa madhhabi. Kalau sudah hadis tersebut sahih, yaitu madhabku. Berarti madhabnya imam ini adalah kesahihan dari hadis. Nah, imam yang lain, seperti misalnya Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Kita mengetahui beliau termasuk di antara para tokoh besar yang sempat dalam puluhan tahun kehidupannya masuk ke dalam permasalahan ilmu kalam, bid'ah Mu'tazilah, dan kemudian setelah itu Asy'ariyah karena beliau pendirinya. Tetapi nah ini tadi, yang mengaku-ngaku mengagungkan imam ini, kenyataannya tidak mau mengikuti taubatnya imam ini. Kita mau tahu imam Imam Abu Hasan Al-Asy'ari di akhir hayatnya bertaubat dari madhab yang dahulu dia ikuti dan dia pelajari serta dia ajarkan dan dia dakwahkan. Kemudian setelah mengetahui dan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, beliau berlepas diri dan mengumumkannya secara terbuka. Ini sebetulnya ada sebuah pelajaran bagi kita, bagaimana seseorang agar dia tidak mendapatkan dosa dari apa yang selama ini dia dakwahkan atas perkara-perkara yang batil. Orang bertaubat, kalau dosanya antara dia dengan Allah selesai, cukup dia bertaubat kepada Allah, beristighfar, nah meminta ampun. Tetapi ketika dosanya ini dilakukan secara terang-terangan, maka taubatnya pun harus dilakukan secara terang-terangan. Ini Imam Abu Hasan dan para ulama sebelumnya. Nah, ini misalnya ada seorang artis atau penyanyi misalnya ya, taubat misalnya. Dia bertaubat harus umumkan bahwa yang selama ini dia lakukan itu keliru dan salah, sehingga orang mengetahui bahwa dia telah berlepas diri. Nah, ini cara taubat seperti ini. Kalau dosanya dilakukan secara terang-terangan, tampak dan diketahui orang, bertobatnya juga harus terang-terang. Nah, illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu. Ini harus ada penjelasan. Orang kecuali orang yang bertobat dan mengadakan islah, perbaikan dan menjelaskan. Nah, caranya seperti ini. Sehingga selesai. Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari tidak akan mendapatkan dosa yang dulu dia ajarkan dalam kekeliruan, karena dia sudah mengumumkan taubatnya secara terang-terangan. Nah, kenapa kemudian sekarang orang-orang yang masih mengagung-agungkan beliau, entah berpura-pura lupa atau berpura-pura tidak tahu kisah akhir hayat beliau. Nah, beliau kembali kepada madhabnya Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, artinya madhab Ahlussunnah wal Jamaah, terkhusus dalam permasalahan asma wa sifat. Nah, seperti itu. Banyak yang katanya mencintai dan mengagungkan Imam Syafi'i. Ini Imam Syafi'i ini termasuk orang yang paling keras terhadap ahlul kalam, ahlul bid'ah. Nah, sebagian riwayatnya ditanya, apa balasan bagi orang yang masuk dalam ilmu kalam, permasalahan bid'ah ini? Nah, ini Imam Syafi'i ya, seorang yang memiliki hikmah yang luar biasa. Nah, tapi yang sudah permasalahan bid'ah ini memang gak bisa ditawar menawar. Katanya orang ini dikeliling, diajak muter sambil dipukuli dengan jaridah, dengan pelepah kurma. Sebagai dikatakan, hadza jazaa'u man takallama fi ilmil kalam au kama qal. Ini balasan bagi orang yang masuk ikut campur atau masuk ke dalam permasalahan-permasalahan kalam, permasalahan bid'ah seperti ini. Ini. Nah, kalau sudah permasalahan bid'ah ya ikhwan, tidak ada tawar-menawar, selesai. Umar bin Khattab, ya, kisahnya sudah ma'ruf, itu bukan belum ada hukum terhadap orang ini bahwa dia astabir, ya, yang dipukuli tiap hari itu, itu belum ada hukum bahwa dia ini mubtadi. Hanya bertanya satu ayat yang Umar bin Khattab tahu bahwa ini orang bertanya bukan maksud mencari kebenaran, tapi ingin mengotak-ngatik. Belum jatuh ke dalam bid'ah, tapi itu tadi sudah bahaya. Nah, sudah dipukuli tiap hari. Kisahnya antum sudah ketahui semua insyaallah. Nah, maka kata Syekh di sini, orang yang seperti ini, ya, modelnya pasti dia akan menjumpai atau akan masuk ke dalam satu dari dua jawaban. Tidak ada jawaban yang ketiga ketika ditanya. Nah, yang pertama, kamu ini mengaku-ngaku sekedar pengakuan saja. Nah, pada hakikatnya enggak ada. Ini kondisi pertama. Atau kondisi kedua, ya, ana betul mencintai, ana betul mengaku apa, menghormati. Tetapi hawa nafsu, syaitan mengalahkan aku. Tetapi teman dudukku, pergaulanku, nah, terus menjerumuskan aku dalam perkara-perkara yang tidak benar ini. Nah, maka yang demikian ini menyebabkan aku berpaling dari menerima nasihat-nasihat dan pengarahan ulama tersebut. Nah, maka dua-duanya tercela. Dua-duanya orang yang tercela. Ini Syekh Muhammad kemudian ingin kemudian masuk. Nah, kalau dalam hal seperti ini aja sudah jelas, orang akan bertanya. Nah, lantas bagaimana pula dengan permasalahan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka, nah tadi sudah lewat juga bersama kita ucapan dari Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ketika memberikan definisi tentang hakikat dari iman. Ya, bahwa iman itu pada hakikatnya itu adalah apa-apa yang datang dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini iman, hakikat dari iman. Nah, sehingga tidak akan tercapai hakikat dari iman tersebut kecuali dengan mengikuti penuh apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya yang paling utama juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan hanya sekedar membawa perbuatan, ucapan saja. Tidak. Yang lebih dari itu adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ajarannya itu membawa pemahaman. Ya, ini yang jauh lebih penting. Nah, ketika seseorang bisa memahami apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan benar, ini salah satu sebab terbesar dia akan sukses. Ini yang membedakan kita Ahlus Sunnah dengan kelompok-kelompok yang lain. Semuanya berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah. Seperti itu. Tetapi ya tadi, pemahamannya. Sisi lain, ada orang yang berlebihan. Kita cinta Rasulullah, ya, kita harus mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya. Rasulullah naik unta, kita harus naik unta. Rasulullah dahulu makannya roti, kita. Nah, ini. Sehingga permasalahan tafrid wala ifrad. Pemahaman ini yang jauh lebih penting. Dan siapa yang memahami pemahaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, para sahabatnya. Orang yang puluhan tahun hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mereka lah para sahabat. Seperti itu. Nah, ini penting ya ikhwan. Pengakuan ini harus ada buktinya. Ngaku-ngaku salafi. Nah, tapi amalannya membela salafi, tapi membela orang yang mencela salafi. Nah, ini bagaimana? Nah, seperti Firanda yang membela siapa? Doktor Ini tabib ini sebetulnya. Gelar dokternya itu dia dokter dia. Dokter artinya asli memang tabib. Si Zakir Naik. Nah, orang enggak bisa bahasa Arab, memang memiliki hafalan Al-Qur'an luar biasa, tapi enggak bisa bahasa Arab. Bahasa Inggris, bahasa India, dia dari asli dari India. Lah bagaimana si Firanda ini kemudian dengan santai dan lantang kemudian membela Zakir Naik? Padahal fatwa para ulama udah banyak yang mentahdir si dokter ini. Nah, Syekh Ubaid sebelumnya dahulu juga zaman dahulu sudah ada ini. Ini muridnya Ahmad Didat. Antum misalnya lebih paham. Telah ditahdir oleh sekian banyak ulama. Karena memang ucapan-ucapannya berbahaya. Masa ada seorang muslim mengaku kita lebih Nasara, lebih Kristen daripada orang Kristen? Ini bagaimana seperti ini? Nah, dia mengatakan tidak, enggak ada itu salafi. Salafi kamu kalau mau salafi, salafi yang siapa? Salafi banyak katanya. Nah, dan ucapan-ucapan seperti ini yang berbahaya. Lah itu si Firanda dan kawan-kawan, terus kok bisa masih membela model orang seperti ini? Nah, salafi itu suatu kelompok tersendiri, sehingga jangan mengaku salafi loh. Sebentar. Dahulu zaman Rasulullah enggak ada kata-kata salafi. Oh iya memang. Seperti itu. Nah, walaupun kata-kata salaf dipakailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika masing-masing kelompok ahlul bid'ah sudah menaikkan benderanya, bangga dengan kekelompokannya sendiri-sendiri, kan banyak akhirnya. Ada Jahmiyah, ada Syiah, ada Khawarij, ada yang lain. Semuanya mengaku muslim. Kan seperti itu. Kan pasti orang tanya, kamu muslim? Iya. Muslim yang mana? Sekarang sudah enggak ada ceritanya orang kamu muslim. Oh iya. Sudah. Muslim yang mana? Kalau sudah melihat kita berpenampilan, kita tanya. Dari mana? Nah, zaman Rasulullah enggak ada Khawarij, Mu'tazilah, yang Syiah dan lainnya enggak ada. Sehingga enggak perlu seperti ini. Maka kita katakan, kita adalah muslim yang mengaku berpegang teguh dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah sesuai dengan pemahaman pemahaman Rasulullah dan para sahabatnya. Kan gitu ya? Nah, kan panjang ini. Ini kan omongan panjang. Ini kalau orang Arab paham. Ya sudah kalau gitu, sampaikan saja bahwa kita bermahamannya salafnya umat ini. Berarti kita salafi. Nah, selesai. Berarti kamu siapa? Salafi. Iya kan? Ini sebenarnya ringkasan dari pengertian bahwa kita ini mengikuti salaf. Salaf dalam bahasa Arab artinya pendahulu. Pendahulunya Islam siapa? Ya Rasulullah dan para sahabatnya. Penisbatan. Kamu dari mana asalnya? Indonesia. Maka dinisbatkan Al-Indonesi. Kan gitu ya? Kamu dari mana? Dari Yaman. Dinisbatkan berarti Al-Yamani. Orang kan dibilang, anta min aina anta ya akhi? Jawab, ana Yamani. Selesai paham? Ya sama. Seperti itu. Sehingga salaf ini bukan mazhab tertentu, mazhab baru, tidak. Daripada lama mengucapkan ana mengikuti apa ajarannya Rasulullah dan para sahabatnya yang diridha, ana salafi. Paham? Kan enak. Nah, ini si Zakir Naik ini kemudian bisa mengingkari. Eh, yang lebih lucu si Firanda itu sudah tahu nih kesesatannya, kekeliruan Zakir Naik. Seperti itu, sudah tahu. Tapi dijawab, ya tetapi dia memiliki juhud pembelaan yang luar biasa dalam agama ini. Sekian banyak orang dimasukkan dalam Islam. Ya sama, jamaah tabligh juga banyak orang masuk dengan sebab jamaah tabligh. Banyak. Seperti itu. Kalau sekedar membela, membantah ahlul bid'ah, ya, banyak dari kelompok-kelompok Khawarij sendiri itu juga membantah Syiah. ISIS itu lihat. Nah, menampakannya apa yang dicoba? Nah, kan menyikat Syiah juga ya. Artinya Masya Allah, berarti dia membantah ahlul bid'ah juga. Nah, bukan patokannya, bukan seperti itu. Ini pengakuan saja tidak cukup. Nah, maka kata Syekh rahimahullah taala, kita lanjutkan, Wal amru binisbah lir rasul sallallahu alaihi wasallam wa sunnatihi a'zam wa akhtar wa kaifala. Kata Syekh Muhammad Aman Al-Jami, ini sekarang ahlul bid'ah hizbiyah ini sekarang mulai mengatakan kita sebagai jamiyah. Jamiyah nisbah kepada Syekh Muhammad Aman Al-Jami. Ini Syekh Muhammad Aman Al-Jami termasuk orang yang paling keras mengingkari Safar Al-Hawali, Abdurrahman Abdul Khaliq dan yang lainnya ketika Perang Teluk. Sehingga hizbiyah ahlul bid'ah memang kepanasan memang dengan Syekh ini. Itu juga lebih. Nah, antum kalau lihat omongan-omongannya, itu juga. Ini Firanda, ini imam pengingat. Syekh Rabi, semua ulama mentazkiyah. Ulama yang besar sampai sekarang, enggak yang Syekh bin Baznya, enggak yang Syekh Albaninya, enggak yang Syekh Husaininya. Ini Firanda kemudian bisa kemudian mencela Syekh Rabi ini. Ini inna hadza la syai'un ajib. Ini perkara yang aneh. Salafi tapi mencela ulama salaf. Tapi memang ya ikhwan, akhirnya kita ini perlu banyak-banyak berdoa. Sekelas ulama-ulama itu bisa menyimpang, apalagi kita. Jangan merasa tenang kita ini akan selamat. Nah, jangan. Fitnah bermunculan. Nah, kita melihat zaman-zaman ini mulai yang terakhir itu kaliber-kalibernya yang menyimpang itu bukan kalibernya kita. Kaliber orang yang luar biasa. Jangan merasa kita tenang. Ya. Kita banyak-banyak berdoa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah seperti itu banyak berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub. Tsabbit qalbi ala dinik. Lantas bagaimana kita? Abu Bakar dan Hamdalah para sahabat merasa dirinya itu ada nifaq. Kalau kita merasa tenang, ini hati-hati. Kata Syekh di sini, maka perkaranya yang tadi itu apabila dikaitkan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka lebih besar dan lebih bahaya. Wa kaifala, bagaimana tidak? Wa nahnu innama, kata Syekh di sini, perkara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya wa nahnu innama arafna Allah wa amanna bihi wa abadnahu wahdahu bi da'watihi allati balaghatna fi tayyati sunnatihi. Karena sesungguhnya kita ini bisa mengetahui Allah, beriman terhadap Allah, kita beribadah kepada Allah semata-mata satu-satunya dengan sebab dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sampai kepada kita dalam bingkisan sunnah, sunnahnya beliau. Nah, artinya dengan sunnah inilah akhirnya kita bisa mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran pun sunnah sebagai penjelas Al-Quran. Kita tidak mungkin bisa beribadah dengan benar kecuali dengan sunnah. Allati hamalaha ilayna asfiqat min ulama'il muslimin min as-sahabah wa man ba'dahum alladzina qayyadahumullah laha wa akramahum bi khidmatiha fabiha bayyanul Qur'an afastaruhu wa ala dawiha banu au banau ahkam as-syari'ah hukman وقعدوا القواعد وضبطوا الضوابط التي يرجى إليها عندما تنزل نازلة وتحدث حادثة وتجد الأمور. Ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada kita dibawa oleh para ulama as-siqat dari generasi ke generasi. Makanya ilmunya salaf itu maurus, ilmu warisan, bukan ilmu baru. Karena para ulama dari generasi-generasi itu ada terjaga, nyambung terus seperti itu. Nah, karena ini memang sudah janji Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjaga agama ini, menjaga Al-Quran, bukan hanya huruf-hurufnya, tapi maknanya. Nah, La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq. Berarti pasti ada dari umatku yang senantiasa di atas al-haq, di atas Islam, di atas sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, yang mereka inilah Allah memuliakan mereka dengan khidmahnya mereka terhadap sunnah. Allah tampakkan sunnah dengan sebab mereka, yang dengannya pula, dengan sunnah ini, para ulama kemudian menjelaskan Al-Quran dan mentafsirkannya. Salat, haji, ini kan umum ya, disebut dalam Al-Quran umum. Nah, aqimus shalah wa atuz zakah umum. Nah, warka'u ma'arrakin, tapi tata caranya bagaimana sunnah. Juga begitu juga haji. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bagaimana mau haji sekarang? Nah, Rasulullah yang menjelaskan. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan. Puasa, zakat, sama. Di sinar atau cahaya sunnah inilah kemudian para ulama mengambil istinbat hukum-hukum syariat. Seperti itu. Dan kemudian membuat kaidah-kaidah. Dan meletakkan dawabit-dawabit ketentuan-ketentuannya. Kembalinya kepada ini, as-sunnah. Dengan pemahamannya para salaf. Salafnya umat ini. Seperti itu. Nah, yang dengannya, apabila dalam suatu zaman sekarang terjadi perkara insidentil, kekinian, itu ada sebetulnya dalam perkara sunnah penjelasannya. Tetapi itu tadi, yang namanya sunnah atau Al-Quran atau dalil, ada yang sifatnya umum, yang dari situ bisa diambil istinbat, ada yang memang sifatnya langsung khusus menyebutkan nama. Seperti itu. Contohnya, jelas dalam Al-Quran disebutkan pengharaman tentang daging babi, darah. Tetapi secara umum juga dalil menyebutkan, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kulli dzinabin minas tiba. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang makan dari setiap hewan yang berkuku, dari golongan hewan pemangsa. Nah, ini kan umum. Penjabarannya satu persatunya tinggal dilihat, dimasukkan dalam kaidahnya ini. Hei tadi. Sehingga seluruh perkara ini ada obatnya atau ada penjelasannya. Nah. Taib wa kullu man yad'i al-iman billah wa bi rasulihi sallallahu alaihi wasallam, tsumma yatajarra'u fayunkiru sunnatar rasul alaihi salatu wassalam au yunkiru hujjatiyatiha au ifadatiha al-ilmil yaqini innama yatanaqadu tanaqudan. Maka setiap yang mengklaim dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian lancang dan berani mengingkari sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, atau mengingkari bahwa sunnah Rasulnya adalah sebuah hujjah, atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kata mereka, sebagian mereka, ini tidak memberi sebuah faedah ilmu yang yakin, hanya sifatnya dzan, enggak yakin, artinya enggak bisa dipegang. Kata mereka seperti itu. Maka apabila ada yang mengatakan seperti ini, tapi mengaku-ngaku cinta atau beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka kata Syekh di sini, sungguh dia telah melakukan tanakut. Tanakut ini artinya antara ucapan dengan perbuatannya ini enggak sama. Bertolak belakang. Ini orang bertolak belakang. Nah, plin-plan. Mutalawin. Nah, ini mutalawin. Nah, ucapannya warnanya biru, perbuatannya warnanya merah. Nah. Wa yattaribu fi kalamihi ittiraban. Dan muttarib artinya kalamnya ini ya pelintan, pulang rebilah seperti itu, mutarib, enggak gini, tapi berubah-ubah. Nah, ya takhabbat, kita sarufihi takhabbutan, Antum tahu orang kalau dalam kegelapan, enggak ada sinar sama sekali, bagaimana dia berjalan? Hah? Taruh di tempat yang di situ banyak kayu, ada benda-benda yang lain, gelap. Gimana dia berjalan? Nabrak sini, nabrak sana, kejatuhan ini gitu ya. Itu artinya takhabbut seperti itu. Hah? Ya takhabbat fi tasarrufi takhabbutan. Nah, itu dalam perbuatannya dia itu tadi. Naam. Falyaqra insya'a qaulal Hasan al-Basri rahimahullah. Laisa al-imanu bitamanni wala bitahalli walakin ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal. Wala amal yuqbal duna muwafaqatis sunnah. Kata Imam Hasan al-Basri rahimahullah taala. Ini adalah Hasan al-Basri, tabi'in besar, tabi'in. Ini muridnya ini jadi pentolannya apa? Mu'tazilah. Wasil ibn apa? Ya. Muridnya min kibarit tabi'in. Jadi kita jangan merasa tenang. Nah, kita muridnya Ustaz Fulan. Ya itu Ustaznya yang Masya Allah. Kita jangankan Ustaz Syekh Fulan. Bahkan ini Al-Hasan al-Basri, Wasil bin Atha, muridnya Al-Hasan al-Basri, menyimpang. Kata Al-Hasan al-Basri, tidaklah keimanan itu dengan tamani, dengan hanya berandai-andai. Wala bitahalli, bukan juga dengan berhias, artinya apa namanya, memperindah penampilan. Walakin ma waqara fil qalbi, tapi apa yang ada dalam hati ini? Nah, yang tetap dalam hati ini. Nah, berupa iman, wasaddaqahu bil amal. Dan apa yang ada dalam hati ini memang terbukti. Amalnya itu membenarkannya. Hain. Seperti itu. Nah, kalau munafik kebalik. Enggak ada di hatinya itu al-iman, enggak ada. Ma waqara fi qalbihi iman. Iman dalam hatinya tidak, enggak ada. Nah, tapi seolah-olah dia menampakkan amalan Islam. Nah, seperti itu. Adapun iman harus itu. Ada yang tetap dalam hati kemudian ditunjukkan dengan perbuatan. Perbuatan, imma perbuatan itu lisan ataupun perbuatan amalan badan. Wala amal yuqbaduna muwafaqatis sunnah. Dan tidak amalannya, tidak ada amalan yang diterima kecuali dengan mencocoki sunnah. Seperti itu. Ini ya ikhwan, sebenarnya dalam permasalahan dunia itu ada permisalannya. Yang mengherankan ini itu tadi. Wa ya subhanallah. Memang kita itu banyak berdoa ya ikhwan untuk ditetapkan hati kita dalam agama Allah ini. La ta'mal absar walakin ta'ma al-qulub allati fis sudur. Ini na'udzubillah. Kalau sudah buta mata hati ini na'udzubillah. Buta mata enggak masalah. Nah, tapi kalau sudah buta mata hati, wala'iyadzubillah. Dalam permasalahan dunia, ayo silakan. Antum insyaallah bidangnya. Orang bekerja punya atasan, dia kerjanya enggak ikuti aturan atasannya. Hah? Gimana kira-kira? Atasannya akan senang ridha dengan dia atau malah marah? Hah? Bagaimana? Dia enggak ngikuti aturan atasannya, enggak ngikuti aturan perusahaannya. Nah, kamu nanti kalau apa? Entah ngelas atau ngecat, cukup 2 cm saja ya. Wah, ini biar lebih kuat ditambah 3 cm. Nah, ini perkara dunia tercela seperti. Perkara dunia orang tidak menerimanya. Buat rumah ini beton ini, oh, biar lebih kuat tambahi lagi di situ menjadi 1 meter. Nah, cukup seperti ini buat 1 meteran semua ya, buang-buang uang. Nah, kenapa terus dalam permasalahan agama orang ini kok akhirnya kehilangan patokan gitu ya? Akhirnya apa akhirnya ya ikhwan, kembali kepada permasalahan at-tauhid. Nah, di hati ya ikhwan, hati ini. Nah, makanya banyak berdoa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Baik, kemudian bawakan hadis man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang beramal dengan satu amalan yang di situ tidak ada perintah dari kami, maka dia tertolak. Sama orang bekerja di suatu perusahaan, di suatu rumah sakit, di suatu instansi, bekerja dengan bukan perintahnya atasannya, tertolak. Salah sekali balik, bukan seperti itu. Mungkin dia disuruh ulang itu pekerjaannya. Bisa jadi. Minimalnya dimarahin. Gak ada ceritanya orang seperti itu akhirnya diberi pujian. Nah, dalam perkara yang baku ya. Baik. Wasaufa tanjali hal haqa'iq yaumatu bilas sarair wallahul musta'an. Dan semua hakikat itu nanti akan tampak di hari tublas sarair. Di hari kiamat, as-sarair, rahasia-rahasia yang ada dalam hati kita nanti akan ditampakkan. Wallahul musta'an. Kemudian Asy-Syaikh membawakan syair di sini, wasaufa tara idan jala al-ghubaru afaratun tahtaka am himaru. Nah, kata dalam syair ini di sini, engkau akan melihat kalau sudah debu itu artinya terkuak akan tampak, engkau akan melihat di bawahmu itu kuda atau himar. Yang kau tunggangi ini kuda atau himar. Nah, syahidnya di sini. Ini syair, hanya sekedar syair. Tapi maksudnya di sini nanti akan tampak hakikat sebenarnya kalau sudah semuanya tersingkap. Nah. Wa ba'da hadhil muqaddimatil qasira na'khudhu bil hadits fi salbil mawdu musta'inin billah wahdahu fanaku. Kata saya di sini wa ba'da hadhil muqaddimatil qasira, maka setelah muqaddimah yang ringkas ini. Ini sekarang kita masih dalam mukadimahnya kitabnya Syekh, karena memang kita baru sekali pertemuan ya. Nah, kita akan mulai berbicara dalam inti permasalahan sembari meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Fanaqul, maka kami katakan, kata Syekh, manzilatus sunnah. Kedudukan sunnah, al-manzilah. Apa sih manzilah itu artinya? Hiya al-makanah wal martabah. Yaitu kedudukan, satu tempat. Nah, wal muradu biha huna, yang dimaksud dengan topik kita sekarang ini, al martabatul lati tashaluha sunnatun nabawiyyah fi babi tashri'i haitsu la yustaghna anha biwajhin al-wujuh. Yang dimaksud dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini adalah suatu martabah, suatu posisi, suatu kedudukan yang dipenuhi isinya itu adalah sunnah-sunnahnya, ajaran-ajarannya, aturan-aturannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah nabawiyah dalam permasalahan tasyri'. Nah, ini posisi kita sekarang di sini. Ya. Kita pembicaraan sekarang apa-apa yang dilakukan Rasulullah yang di situ ada makna tasyri', pensyariatan. Karena dijelaskan oleh para ulama, di situ ada suatu sunnah atau perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang itu bukan tasyri', bukan menjadi syariat. Mengapa? Banyak hal sebabnya. Pertama, disebabkan faktor-faktor beberapa faktor, di antaranya faktor tempat, faktor kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia, faktor budaya dan adat. Nah, ini hal-hal ini itu bukan termasuk sunnah. Yang dimaksud sunnah di sini adalah bukan termasuk syariat agama Islam. Artinya enggak harus. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang manusia yang butuh makan, minum, tidur. Nah, misalnya seperti itu ya. Nah, maka tidur, bukan tata caranya ya, tapi tidurnya Rasulullah, sekedar tidurnya, Ini bukan sunnah, dia biasa, orang juga tidur. Nah, faktor tempat tinggal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertempat tinggal di Jaziratul Arab. Tunggangannya unta, kuda, himar. Nah, dahulu zaman dahulu juga. Sementara kita sekarang di negeri kita ya tidak ada, paling adanya kuda. Tidak ada unta. Nah, seperti itu. Makanya seperti ini bukan sunnah dalam artian syariat. Pakaian Rasulullah memakai imamah, memakai burda. Itu karena adat orang Arab. Seperti itu. Nah, permasalahan adat kita perlu ketahui, banyak syubhat yang muncul berkaitan dengan pakaian perempuan secara Islami. Nah, ini syubhatnya masuk di situ. Kata mereka ya sama. Nah, pemakaian cadar yang seperti itu kata orang-orang ini yang error-error ini, itu budaya Arab. Gak usah dimasukkan ke Indonesia. Nah, ini akibat tidak tahu sejarah. Nah, mana ada sejarah di zaman jahiliyah mereka bercadar, para perempuan itu. Bahkan mereka biasa terbuka. Sebelum turunnya ayat hijab, para sebagian sahabat mengetahui wajah-wajah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisahnya Aisyah yang kehilangan, yang tertinggal dari rombongan, kehilangan kalungnya, sahabat yang menemani tahu ini Aisyah. Tahunya dari ayat sebelum hijab. Sebagian bahkan ketika dahulu jahiliyah hajinya sebagiannya telanjang. Mana ada hijab ini budaya Arab. Baru setelah turun hijab para sahabiat bergegas. Makanya seperti apa? Seperti kalghurab aswad. Seperti burung gagak hitam, mereka langsung bergegas menutupi wajah tubuhnya dengan pakaian hitam. Sampai-sampai permisalnya seperti gagak yang hitam. Nah, ini salah dalam menerapkan permasalahan ini. Paham ya? Tolong dipilah-pilah yang benar. Kalau memang itu budaya Arab, gak harus kita mengikuti. Bahkan kita bisa tercela dalam kondisi kita mengikuti budaya Arab sementara kita tinggal di budaya yang berbeda. Kemudian kita mengikuti budaya tersebut, ini bahaya. Ini pun bisa terjerumus dalam suatu keliruan. Nah, kalau bukan karena di negeri kita di Indonesia ini ada budaya orang memakai pakaian Islami seperti jubah seperti ini, ya. Kalau anggap nggak ada itu orang Indonesia pakai jubah seperti ini, misalnya. Kemudian datang kita dari, karena kita tinggal belajar di negeri Arab, datang ke Indonesia pakai jubah seperti ini tercela. Nah, karena kita menyelisih budaya setempat yang memang budaya tersebut tidak menyelisih melanggar aturan Islam. Kalau bukan karena kita melihat kakek-kakek kita atau nenek moyang kita yang dahulu masih berbantu dengan agama Islam, atau melalui foto-fotonya Imam Bonjol ya di Ponegoro itu kan pakaian-pakaian seperti ini ya. Kalau bukan karena itu, maka kita memakai baju seperti ini pun tercela di negeri kita ini. Tetapi karena pemakaian baju ini sudah menjadi sesuatu yang lumrah, nah silahkan, nggak ada masalah. Nah, seperti itu. Bahkan ini pemakaian baju ini sebagai identitas atau simbol bahwa seorang itu bukan orang sekuler, artinya memang orang yang beragamais. Nah, pembicaraan kita bukan pada masalah ini yang ingin ditekankan oleh Syekh. Ini bab sekarang yang dimaksud sunnah yang di situ tadi permasalahan pentingnya itu sunnah yang bukan seperti ini. Yang bukan permasalahan naik unta atau budaya pakai baju, bukan. Nah, tapi memang yang di situ bab tasyri', ada unsur pensyariatan. Dari sisi apa? Haitsu la yastaghna 'anha biwajhin minal wujuh. Dari sisi dibutuhkan sunnah tersebut penjelasannya dari segala sisinya. Nah, ya contohnya itu tadi kayak ibadah, salat, puasa, muamalah, ya dalam muamalah juga jual beli. Ada orang ada di satu negeri itu tidak ada jual beli. Jual beli rata-rata ada. Berarti orang butuh terhadap jual beli. Berarti butuh terhadap ahkam-ahkamnya. Kan seperti itu ya. Nah, dan yang lain-lainnya, akidah, fikih. Nah, imma mustaqillah aw mubayyinah lil kitab. Maka sunnah ini, entah itu sunnah itu bersendirian atau bersendirian, memang hanya ada pada sunnah. Sementara Al-Quran tidak ada datang penyebutannya sama sekali. Atau mubayyinah lil kitab, atau sunnah ini penjelas dari Al-Quran. Nah, seperti itu. Idla buddha min ardin kathir min ayatil ahkam alaiha. Karena syekh di sini gak mungkin bisa, gak mungkin terpisah. Harus banyak dari ayat-ayat Al-Quran yang berisi hukum-hukum itu untuk disodorkan kepada sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Karena Al-Quran ini kitab yang sempurna, ya. Kesempurnaan kitab ini itu salah satunya adalah dengan isinya yang ringkas tapi mencakup banyak hal. Nah, ini kan menunjukkan kesempurnaan. Bukan perkara yang mudah, atau bahkan mungkin suatu yang sangat sulit, kita bisa meringkas satu atau banyak hal dalam tulisan yang sedikit. Nah, tapi karena ini kalamullah, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka demikian Al-Qur'an. Nah, sehingga bukan berarti tidak ada di dalam Al-Qur'an itu merupakan celaan atau kekurangan Al-Qur'an. Tidak, Al-Qur'an sudah disituskan banyak ayat menjelaskan bahwa juga diperintahkan untuk mengikuti sunnah Rasulullah alaihi salatu wasallam. Sehingga banyak dari ayat-ayat ahkam, hukum-hukum Al-Quran itu butuh penjelasannya terhadap Al-Quran, terhadap sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam. Itu fasiral mujmal, dalam rangka mentafsirkan ayat yang mujmal. Watu qayyida al-mutlaq, dalam rangka mengkaitkan yang mutlak, sifatnya masih mutlak. Nah, watakhusul am, awatakhusul am, mengkhususkan yang sifatnya umum. Illa ghairi dzalik minal aghrad allati tuhaqqiquha as-sunnah, dan yang lain-lainnya dari maksud-maksud dan tujuan-tujuan yang as-sunnah itulah yang akan merealisasikannya. Wad-daur allazi tumathiluhu in sahha mithla hadha ta'bir, dan juga bagian yang dengannya Al-Qur'an itu as-sunnah itu menjadi patokannya. Kata Syekh di sini, walaupun Syekh memberi tanbih, kalau memang ibarat ini benar, seperti itu ya. Baik. Qala Syekh rahimahullahu taala, as-sunnah fil lughah. Apa itu sunnah dalam sisi bahasa? Hiya at-tariqah. Sudah itu adalah jalan. Sawa'un kanat mahmudah aw sayyi'ah. Entah jalan ini suatu jalan atau ajaran yang terpuji ataupun yang jelek. Wa yashhadu li hadha al-ma'na hadith Jarir ibn Abdullah al-Bajali. Nah, ini makna sunnah dari sisi bahasa itu adalah satu jalan. Cukup ini saja. Bisa jalan itu jelek, bisa jalan itu bagus. Ini dari sisi lugah ya. Buktinya ini. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Jarir bin Abdullah al-Bajali, "Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah, wa man sanna sunnatan sayyi'atan falaihi wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah." Artinya barang siapa man sanna, itu yang menempuh suatu jalan, suatu petunjuk, ya, dengan sunnah yang hasanah, dengan petunjuk yang baik, maka dia mendapat pahalanya dan mendapatkan pahala orang yang berbuat kebaikan tersebut. Dan waman sanna sunnatan sayyi'atan, dan barang siapa yang memberi contoh, memberi jalan, memberi tunjuk dengan sunnah yang sayyi'ah, yang jelek, maka fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah, maka dia akan mendapatkan dosanya dan dia akan mendapatkan dosa orang yang melakukan dosa tersebut. Ini dalil atau hadis ini juga dipakai oleh orang-orang yang membenarkan bid'ah. Katanya tuh dalam hadis Rasulullah ada itu bid'ah hasanah dan bid'ah sayyiah. Nah, ini orang gak tahu. Sudah jelas-jelas lafadznya sunnah kok dibilang bid'ah. Dari sini awal sudah gak ada kecocokan, gak klop antara yang mereka gembar-gemborkan tuh dalilnya dengan kenyataannya. Yang jelas di sini hadisnya man sanna sunnatan. Seperti itu. Bukan man ibtada'a bid'atan. Bukan. Sering mendengar ya. Nah, ini dipakai di sini. Syahidnya di sini yang namanya sunnah itu bisa jelek dan bisa bagus. Itu dari sisi lughah. Wa ma'na al-hadith ay man ata bi khaslatin hasanah falu ajruha wa ajru man ta'assa bihi wa 'amila mithla 'amalihi li'anna al-fatih li babil khair wa dal 'alayhi bi 'amalihi wa kadhalika al-hal binisbah lis-sayyi'ah li'anna man ata bi khaslatin sayyi'atin wa ta'assa bihi wa yuruhu fa 'alayhi wizruha wa wizru ma wa wizru kulli man ta'assa bihi ba'dahu li'anna al-fatihun li babi syarr wa da'in ila al-syarr bibilihi wa mubadaratihi. Katanya Syekh di sini makna hadis ini adalah barang siapa yang datang dengan sebuah perkara yang baik, barang siapa yang melakukan perkara yang baik, maka dia akan dapat pahala dan dia mendapatkan pahala orang yang mengikutinya. Nah, hadis ini penting ya ikhwan, ini himbauan bagi kita semua. Perkara-perkara yang baik itu kita jangan bakhil untuk memulainya. Nah, karena apa? Karena kalau ada orang yang meniru, ini pahalanya terus ke kita. Seperti itu. Sunnah-sunnah yang ada itu hidupkan. Selama perkara tersebut tidak menimbulkan fitnah atau mafsadah yang lebih besar. Kalau perkara wajib ya harus. Tapi yang sekarang yang mustahab misalnya. Hidupkan ya ikhwan. Jangan jangan malu-malu untuk menjalankan sunnah padahal sesama kita. Seperti itu. Nah, contohnya takbir. Nah, ini anak sering dapat ikhwan seperti itu. Takbir ketika Idul Adha atau Idul Fitr itu dengan suara yang lantang, enggak usah segan-segan terus sungkan-sungkan tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Keraskan takbir, ini sunahnya seperti itu. Nah, dengan bertakbir mengangkat suara. Nah, begitu juga misalnya tasmid al-atis. Afwan, kita mengucapkan tahmid, ya. Kita ketika bersin, ucapkan tahmid dengan suara yang jangan, misalnya setelah bersin. Kemudian alhamdulillah pelan. Nah, ngapain malu-malu? Ini sunnah. Seperti sebenarnya para ulama bahwa seharusnya ketika seseorang bersin kemudian tahmid dengan suara yang artinya lantang, artinya biasa, ya enggak usah teriak tapi terdengar oleh yang lainnya. Yang dengan itu yang lainnya mendoakan bagi dia. Nah, ini sunnah. Apabila kita sukses menghidupkan kebaikan ini kemudian orang lain mengikuti kita, ini orang lain ini pahala juga sampai kita kan, masya Allah kan, kita sangat butuh pahala kan, seperti itu ya. Nah, li'annahu al-fatih li babil khair, karena orang ini sebagai pembuka pintu kebaikan dan sebagai penunjuk terhadap kebaikan tersebut dengan amalannya. Dari sini kita mengetahui bahwa dakwah itu tidak melulu dengan ucapan. Ifsya'us salam, nah, ini juga penting. Nah, kita hidup di satu tempat yang masyarakatnya jarang mengucapkan salam. Sudah kita mulai. Kalau nanti kita terbiasa, orang akan dengan kita juga terbiasa. Nah, bertegur sapa dengan masyarakat, mengucapkan salam kalau ketemu orang. Assalamualaikum. Ini kalau terbiasa luar biasa. sudah menciptakan lingkungan apa, kondisi yang Islami, terasa syiar Islamnya. Terus yang kedua itu tadi, apabila kita diikuti oleh orang lain, pahalanya luar biasa. Sehingga jangan bakhil, gitu ya. Nah, apalagi sunnah-sunnah seperti ini, insya Allah orang nggak akan mencela. Siapa orang mencela salam, membiasakan salam? Nggak ada. Nah, ketemu dengan orang, mungkin sekarang orang Indonesia kan sudah jarang mengucapkan salam atau ketemu ya, tetangga, masyarakat awam, ucapkan salam seperti itu. Kalau kita tahu atau mereka tahu kita mengucapkan salam, kalau kita ketemu dan mereka yang melihat kita dahulu, biasanya orang ini akhirnya mengikuti kita juga, karena kita membiasakan diri kita seperti itu dengan mereka. Nah, ini. Nah, dakwah bukan hanya dengan ucapan, dengan perbuatan juga. Tunjukkan sopan santun, adab. Wa kadzalikal hal binisbah lisayyi'ah. Begitu juga kondisinya dengan perkara yang jelek. Kita jangan sampai memberi contoh yang jelek. Li'anna man ata bi khaslatin sayyi'ah, barang siapa yang datang dengan perkara yang jelek, melakukan perbuatan jelek, wa ta'assa bihi ghairuhu, ini hati-hati. Kemudian yang lainnya mengikutinya. Contoh, banyak ikhwan bermudah-mudahan memunculkan surah Dzatul Arwah, gambar yang bernyawa, tanpa ada maslahat yang besar. Nah, tanpa ada maksud yang besar. Hati-hati, surah itu haram. Dianya sudah dosa. Ada orang akhirnya karena, oh itu fulan salafi juga kok melakukan seperti itu, diikuti. Nah, udah akhirnya bermunculan ikuti yang lainnya. Hati-hati. Nah, kita mulai perkara jelek ini, dosanya ke kita juga. Wala'iyadzubillah. Nah, sehingga entabihu ya ikhwan, permasalahan ini. Nah, orang yang mengikuti kita itu kita dapat ganjarannya. Ya, kalau baik, ganjarannya baik. Kalau jelek, ganjarannya jelek. Nah, maka fa'alaihi wizruha wa wizru kulli man ta'assa bihi ba'dahu, maka dia akan mendapatkan dosanya dan dosa orang yang mengikuti dia. Li'annahu fatihun li babi syarr, karena orang ini sebagai pembuka pintu kejelekan dan sebagai penunjuk terhadap kejelekan dengan perbuatannya dan bergegasnya dia melakukan perbuatan jelek ini. Nah, min fadlikum, para ikhwan dan akhwat atau ummahat yang membawa anak, untuk anaknya bisa ditenangkan agar tidak mengganggu pelajaran kita. Tolong anak-anak, di anak-anaknya ditenangkan. Baik. Wa yaqulu ahlul lughah as-sunnah as-sirah. Berkata ahlul lughah, sunnah itu juga ada apa? As-sirah, perjalanan. Makanya sejarah disebut sirah ya, karena memang perjalanan sejarah. Hasanatun kanat aw qabihah, entah itu sirahnya itu baik ataupun jelek. Nah, ini sunnah dari sisi bahasa. Qala rahimahullahu ta'ala as-sunnah fi lisan ulama'i tashri'. Adapun sunnah dari sisi pengertian menurut pendapat ulama Islam, apa itu? Maka disebutlah Syekh rahimahullahu ta'ala, yakhtalifu ulama'u tashri'ah fi ma'na sunnah ikhtilafan lafziyan la jauhariyan. Kata Syekh rahimahullah ta'ala di sini, para ulama itu berselisih. Misalnya ulama syariah ya, artinya ulama agama ini berselisih, apa itu makna sunnah. Definisinya itu banyak. Kalau kita melihat, yang ini memberikan definisi seperti ini, yang ini memberikan definisi lainnya lagi. Tetapi ikhtilafan lafziyan, perselisihannya perselisihan lafzi, la jauharian, bukan perselisihan hakikat. Artinya begini, kalau diperhatikan definisi-definisi ini memang berbeda-beda. Tapi kalau dilihat dari sisi isi dan maknanya, ya ujung-ujungnya sama. Nah itu maksudnya ya. Paham ya? Jadi membuat definisi lafadznya saja yang berbeda-beda. Tapi kalau dilihat dari hakikatnya, ini ternyata tidak. Mereka para ulama sama, isinya kurang lebih sama. Ayutliku ulama'ul usul lafza sunnah ala akwalir rasul alaihi salatu wassalam wa af'alihi wa taqririhi warubbama atlaquha ala a'malis sahabah ka'amali Abi Bakar wa Utsman wa Umar, tentunya ya, ini dari anak radhiyallahu anhuma fi jam'il Qur'an wa amali Umar radhiyallahu anhu fi tadwin ad-dawawin wa nahwi dhalik wa huwa madhhabu jama'atin min ahli hadis. Ulama usul mengitlakkan kata-kata sunnah itu terhadap apa? Ucapan-ucapan Rasulullah, perbuatannya, dan kesepakatan-kesepakatannya, persetujuan-persetujuannya. Terkadang juga mereka mengitlakkan kata-kata sunnah itu terhadap amalannya sahabat. Seperti amalannya Abu Bakar dan Utsman ketika mengumpulkan Al-Qur'an. Ya, menyatukan Al-Qur'an. Juga seperti ketika Umar bin Khattab memulai tadwin dawawin, pencatatan dalam negaranya, artinya mulai zaman Umar itu mulai ada penjara, mulai Umar lebih menertibkan penjara, ada pencatatan segala macam, ada kemudian kalender hijriah ya, dimulai dari Umar mulai memulainya di zaman Umar. Nah ini, ini amalan-amalan sahabat yang seperti ini terkadang ulama usul mengitlakkan juga sebagai sunnah. Dan ini pendapatnya jamaah dari kalangan ulama al-hadis. Sebagian dari sekelompok kalangan ulama al-hadis pun memberikan definisi terhadap sunnah seperti ini. Waqad yutlikul fuqaha as-sunnah ala tariqatil maslukah fid din fi ghairi wujubin aw luzum. Dan terkadang waqad yutlikul fuqaha, para fuqaha itu terkadang sebagiannya itu mengitlakan sunnah sebagai apa? At-tariqah al-maslukah, suatu tata cara yang ditempuh dalam perkara agama ini, tetapi dalam perkara-perkara yang bukan wajib, artinya perkara yang mustahab. Ya, wa min ibaratihim al-ma'rufa fi ta'rifis sunnah, termasuk dari ibarat-ibarat itu para fuqaha ahlu fikih, nah, yang sudah terkenal kita tahu semua dalam mendefinisikan sunnah. Inna sunnah ma yusabu fa'iluhu wa la yu'aqab ta'rifuhu. Wah, ini sunnah ya. Kalau kita berbicara bahasa fikih, orang ya, apa sunnah adalah apa-apa yang pelakunya diberi ganjaran pahala dan yang meninggalkannya tidak diiqab, tidak didapatkan dosa. Nah, jadi tentunya istilah ini dalam permasalahan fikih ya. Nah, sebagian orang yang baru belajar atau baru mengenal sunnah atau mendengar hanya selentingan-selentingan tentang salafi ini, itu karena yang sudah banyak atau image yang tersebar secara kuat di masyarakat yang namanya sunnah itu tadi, nah, masalah fikih, kalau dilakukan dapat pahala, kalau ditinggalkan nggak dosa, akhirnya mereka itu mengatakan kita ini keras. Tuh lihat, mereka itu salafi itu sangat mewajibkan sunnah katanya, seperti itu. Nah, ya tentunya ini suatu image yang perlu kita apa namanya, kita rubah gitu. Bahwa sunnah itu pengertiannya macam-macam. Nah, bukan hanya sekedar yang tadi, tapi juga ajaran. Wa yutliku jumhurul ulama al-hadis as-sunnah ala ma yuqabil bid'ah. Adapun jumhur ulama al-hadis, apa itu sunnah? Sunnah itu lawannya bid'ah. Fa yuqal fulan ala sunnah. Mereka mengitlakan sunnah itu apa? Lawannya bidah. Maka dikatakan fulan di atas sunnah, artinya dia tidak melakukan bidah. idza kana amaluhu wa tasarrufatuhu adiniyah wifqa ma ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fulan ala sunnah, fulan ini di atas sunnah. Apabila amalannya, perbuatan-perbuatannya dari sisi agama, amalan dan perbuatan dia yang berkaitan dengan agama itu sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dikatakan fulan ala sunnah. Artinya fulan bukan melakukan kebidahan, tidak di atas kebidahan. Kama yuqal, sebagaimana dikatakan fulan ala bid'ah. Orang tersebut di atas kebidahan. Idza kana mukhalifan li hadihi wa sunnatihi alaihi salatu wassalam. Jadi, sebagian mereka mengitlakan sunnah apa? Lawannya bid'ah. Nah, dengan lihat orang di atas sunnah artinya, oh ini orang Masya Allah ala sunnah. Yang lain melakukan bid'ah, al-fulan al-bid'ah. Nah, paham ini ya. Ini masih kita dalam berbicara tentang permasalahan definisi. Wa min itlaqati sunnah indahum aidha, dan pengitlakan sunnah di sisi jumhur al-hadis banyak juga. Di antaranya annaha qad tashmulu sifatahu al-hamidah. Nah, sunnah itu mencakup sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terpuji. Wa akhlaqahu al-karimah, dan akhlak-akhlaknya yang mulia. Wa siratahu al-atharah, dan sirahnya yang luar biasa bagus sejarahnya. Wa yumkinu an yushhada lahum ala hadha al-itlaq, aw wa yumkinu an yashhada lahum ala hadha al-itlaq qawlu ummil mu'minin Khadijah radhiyallahu anha. Dan kata Syekh, memungkinkan bagi yang mengitlakan bahwa sunnah itu adalah sirahnya Rasulullah, akhlaknya Rasulullah yang bagus. Ini ada dalilnya. Ada yang menunjukkan ini, perkara ini. Apa itu? Ucapan Khadijah ummul mu'minin radhiyallahu anha ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang pertama kali wahyu kemudian ketakutan. Khadijah mengatakan kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam, "Kalla wallah, ma yukhzika Allahu abada. Innaka latasilur rahim wa tahmil al-kal wa tukri dhayf wa taksibul ma'dum wa tu'inu ala nawaibil haqq." Nah, kata Khadijah di sini, demi Allah, kalla wallah, sekali-sekali tidak. Ma yukhzika Allahu abada. Allah tidak akan mempermalukan engkau sama sekali, tidak akan mencela engkau sama sekali wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sungguhnya engkau ini adalah orang yang menyambung tali silaturahmi, dan engkau membantu mengangkat barang orang yang membutuhkan, dan engkau memuliakan tamu, dan engkau membantu al-ma'dum, orang enggak punya dibantu, dan membantu orang-orang yang membutuhkan. Ini termasuk akhlak-akhlak. Antum perhatikan sekarang. Permasalahan akhlak ya ikhwan. Ini ternyata dijadikan oleh Khadijah radhiyallahu anha sebagai dalil kenubuahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga penting permasalahan akhlak ini. Kita lewat naik sepeda motor, ada orang awam yang berakhlak. Bagaimana akhlaknya? Ya disapa, tegur sapa. Minimalnya apa? Kita menoleh dan senyum. Ini termasuk akhlak. Seperti itu. Ini termasuk dakwah, bukan dengan ucapan, dengan perbuatan. Orang awam itu kalau digitukan senang. Minimalnya mereka enggak bisa meluk sunnah, tapi dia tidak akan mencela kita, tidak sudah, artinya membiarkan kita bisa memahami. Ini penting urusan akhlak. Ini belum apa-apa ini, tapi Khadijah menunjukkan akhlak-akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Tidak mengherankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya hanyalah aku diutus dalam rangka menyempurnakan akhlak. Kalau sudah kaitan dengan akhlak, berarti berkaitan dengan adab, kalau sudah berkaitan dengan adab, berarti cakupannya luas. Ya ini sekarang ini kita ini sekarang lagi belajar memahami bagaimana beradab. Tapi dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena adab itu bersama Allah. Seorang hamba harus memiliki adab bersama Allah Subhanahu wa taala, bersama sang penciptanya dengan mentauhidkan dan tidak melakukan syirikan. Seorang manusia dituntut untuk beradab bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengagungkan sunnahnya, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Kan mengherankan salafi tetapi masih melakukan riba misalnya. Memang kemaksiatan itu tidak mengeluarkan seseorang dari daerah ahlu sunnah kalau dia tidak menghalalkannya. Tapi kan ini menyelisih salafi, kok masih riba? Nah, memang kita katakan dia masih salafi, tapi kok katanya cinta Rasulullah, kan gini. Berarti kan imannya berkurang. Salafi kok masih ada TV di rumahnya. Nah kalau TV acaranya cuma pemandangan gunung, kemudian daun-daunan, ya foto gak ada masalah, silahkan. Apa sekarang acara TV? Apa coba? Hat, sebutkan sini acara TV yang paling bagus. Apa? Sekarang ini, ayo. Apa coba? Apa? Sepak bola. Oh itu paling mending itu. Enggak lepas dari iklan. Nah, ya kan? Enggak lepas dari musik. Ya kan? Nah. Belum acaranya itu sendiri. Katanya cinta Rasulullah. Nah. Katanya beriman kepada Allah dan Rasulnya kepada hari kiamat. Katanya takut mati. Lah kalau besok mati gimana? TV masih ada di rumahnya, belum bertobat. Lah mungkin kita gak tahu kapan kita mati. Habis ini keluar dari masjid ini, bisa kita masing-masing mati. Siapa yang tahu? Waliyadzubillah. Nah katanya cinta, kan tadi nih, sekarang permasalahan kembali ke tadi. Katanya cinta, lah mana buktinya? Kan seperti itu. Nah ini ya ikhwan, kalau sudah masalah adab luas, adab kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada orang tua, juga kepada tetangga, masyarakat, kepada istri, anak-anak, dan yang lain-lainnya. Wa kadzalika ma kana alaihi salatu wassalam ma'rufan bihi baina qaumihi hatta qabla mab'atihi minas sidqi wal amana. Begitu juga Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dahulu terkenal di antara kaumnya, bahkan sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan apa? Kejujuran dan amanah. Seperti itu. Berarti akhlak ini penting. Jujur, amanah, dan akhlak-akhlak yang lainnya. Bagaimana seorang dai mau mendakwakan tauhid sementara perilakunya enggak diterima oleh masyarakat? Bagaimana seorang dai mau mendakwakan tentang sunnah, mendakwakan tentang bahaya bid'ah, tentang bahaya syirik, tetapi perilakunya tidak diterima oleh masyarakat? Nah, di masjid ditulisan tauhid, sunnah, bid'ah, syirik. Karena ini memang pertama yang harus kita dakwahkan, ya kan? Tauhid, akidah. Tapi ketemu di jalan, masyarakat acuh tak acuh. Ada kerja bakti misalnya membersihkan jalan, enggak ikut. Bukan karena ada uzur sakit atau kesibukan, ya karena enggak ada kepedulian. Beda karena sakit atau ada kesibukan yang lain, nah ini perkara lain. Tapi kita bisa sebetulnya untuk meluangkan waktu kita. Nah, hati-hati loh ya. Kita ini sekarang pakai jubah, berjenggot dan yang lainnya, itu pada akhirnya kita sudah membawa di pundak-pundak kita ini nama salafiyah. Nah, tunjukkan penampilan kita yang bagus. Nih, nah ini sekarang juga di jalan-jalan ya. Ahlu sunnah mendakwakan taat walil amr, tapi tidak pakai helm. Ayo. Kayak yang seperti ini, bagaimana? Kalau tidak pakai helmnya di jalan-jalan kampung, di perumahan, ya biasa. Nah, tapi ini di jalan ini, di depan sini atau di kota. Nah, nyetir sudah motor nggak ada SIM, SIMnya mati. Lah. Nah, ayo. Jangan ya, ikhwan. Nah, kita pokoknya harus amalkan yang kita ketahui. Taat walil amr itu kan termasuk aslun min usul ahli sunnah. Iya kan? Ini perkara yang besar ya, ikhwan. Nah, sehingga praktek dan penerapannya betul-betul harus kita perhatikan. Termasuk asal dari usul ahli sunnah, taat walil amr. Seperti itu. Lianna kullu dhalika yustafadu minhu fi itsbati nubuwwatihi alaihi salatu wassalam wa risalatihi. Wa hiya muradifah lil hadis kama tara bi hadzal i'tibar. Kata Syekh di sini, ini bagus. Yang demikian itu semuanya bisa diambil faedah darinya bahwa penetapan nubuahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kerisalahannya beliau itu dari perkara-perkara ini. Nah, Khadijah berdalil dengan kenubuahannya Rasulullah bahwa Rasulullah itu adalah orang yang terpercaya dari sisi Allah Subhanahu wa taala dengan akhlak yang mulia tadi. Nah, sehingga tanda-tanda nubuah Ar-Rasulullah alaihi salatu wasallam itu bukan semata-mata mukjizat ya. Tidak. Nah, seperti itu. Nah, tanda-tanda kenabian kalau Mu'tazilah itu hanya mukjizat. Sehingga orang yang memiliki mukjizat nabi. Nah, ini keliru, ini bahaya. Akhirnya tukang sihir yang lain bisa dikatakan sebagai nabi karena dianggap mereka memiliki mukjizat. Nah, ini kata Syekh di sini luar biasa. Antum perhatikan, akhlak yang mulia ini menjadi tanda-tanda kenubuahan risalahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya muradifah lil hadis. Dan ini bersesuaian dengan al hadis. Muradifah itu artinya sinonimnya. Nah, kama taro bihadal i'tibar. Tapi dari sisi ini ya, dari sisi i'tibar ini. Baik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan sebelum kita melanjutkan pembahasan berikutnya. Baik, kita lanjutkan. Qala al-muallifu atau qala syekh rahimahullahu taala hajatul insan ila ar-rasul war risalah. Kebutuhan manusia, seluruh manusia terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan risalahnya. Al-insan dzalikal makhluk al-mukhtar walakinnahu tahuffuhu syahawat. Manusia, itulah manusia, makhluk yang terpilih. Manusia itu makhluk yang terpilih. Nah, seperti itu. Makanya wa aradna al-amanah ala samawati wa ala nam ala samawati wal aradi wal jibal fa baina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al insa. Allah Subhanahu wa taala menawarkan amanah kepada langit, bumi, gunung dan mereka enggak menerima. Nah, wa baina ayyahmilnaha, enggan untuk menerimanya, memikul amanah ini. Wa ashfaqna minha, dan khawatir. Luar biasa. Jamadat ini termasuk madhabnya Ahlussunnah wal Jamaah. Benda-benda yang menurut kita mati ternyata memiliki rasa takut. Allah, ternyata Allah pertama kali sodorkan kepada mereka untuk memikul beban amanah ini. Mereka takut. Makanya dari sini ada sebuah dalil. Dan ini madhab Ahlussunnah wal Jamaah bahwa namanya al-jamadat itu memiliki iradah, memiliki keinginan. Seperti itu. Makanya di zaman Rasulullah ada batu mengucapkan salam kepada Rasulullah. Nah, jazak pelepah atau bukan pelepah, batang kurma yang dipakai Rasulullah dahulu sebelum adanya mimbar. Ketika dibuatkan mimbar Rasulullah menangis. Seperti itu. Jamadat itu memiliki irada, memiliki kehendak. Mereka pun bertasbih. Nah, sementara kita manusia, ya. Kata saya di sini itu manusia itu makhluk yang terpilih. Walakinnahu tahubbuhu asyahwat. Mereka dikelilingi dengan syahwat. Nah, ini pentingnya. Memang kita hubbatil jannah bisyahwat. Jannah ini dikelilingi dengan syahwat. Kita terjerumus dalam dosa syahwat. Sunnatullah kauniyah. Nah, dari sebatas sisi ini biasa, normal. Tetapi sudah, kalau datang peringatan, datang nasihat, tawalha, sudah tinggalkan. Seperti itu kita. Terjerumus salah, dosa normal. Namanya manusia banyak salahnya. Tapi akhirnya menjadi tercela, sudah tahu, dapat nasihat, masih terus. Dengan alasan apa? Luar biasa. Dunianya hilang. Lah sementara ini Rabbul Alamin yang menguasai dunia. Dikemanakan ini Rabbul Alamin? Khawatir kan enggak ada rezeki. Salah rezeki itu sempit sekali. Salah rezeki itu hanya di tangan beberapa orang dan di beberapa pihak-pihak saja. Dikemanakan Allah? Kok akhirnya berani untuk terus dalam kemaksiatan? Dalam rangka mendapatkan dunia. Seperti itu. Ini manusia dikelilingi dengan syahwat. Fatatani bu mutatallabat al-gharaiz. Sama dikelilingi dengan mutatallabat hajat, kebutuhan, permintaan-permintaan yang banyak. Fatijahat. Naam. Wa tujtahihi al-aw tajtad tajtad. Naam. Tajtahuhu al-ahwa. Nah, sama dikelilingi dengan hawa nafsu. Wa huwa asbah ma yakunu bil marid. Masalan. La yajidu sabilan khalas mimma halla bihi min maradin wal fawz bil bur'i wal afiyah illa bi tabibin nasih. Manusia itu yang dikelilingi dengan syahwat, hawa nafsu, kebutuhan-kebutuhan yang menggoda, itu perumpamaannya kata Syekh di sini, itu seperti orang yang sakit yang enggak dapat jalan keluar untuk dia bisa sembuh dari penyakitnya dan sukses untuk selesai dari penyakitnya, kecuali yang itu illa bi tabibin nasih. Bagaimana sih orang sakit itu? Ayo. Orang sakit apa yang dia butuhkan? Orang awam ya. Artinya bukan ahli medis, bukan dokter misalnya. Hatta dokter kadang juga butuh. Apa? Apa yang dilakukan pertama? Kita sakit apa? Kita sakit yang kita enggak tahu penyakitnya, enggak tahu cara menyembuhkannya, apa yang kita lakukan? Hah? Apa? Enggak usah mikir susah-susah lah. Ini loh kita anak kita ini sakit, kita ngapain? Enggak tahu ini apa ini penyakitnya, ngapain kita? Berobat, datang ke siapa? Ke tabib, ke dokter. Cari dokter yang amanah, ya kan? Yang memang bagus, terkenal. Ini lihat, luar biasa. Memang ya ikhwan, akhirnya dalam perkara dunia itu banyak. Inna fi dzalika la ibrah li ulil albab. Banyak sebetulnya pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Lihatnya. Dalam perkara dunia ini sakit, padahal ada nih dokter di Karawang. Tapi karena di sana ada tuh di Cikarang, di Bekasi itu ada yang bagus. Mau. Susah payah ke sana. Nah, ngantar istrinya atau ngantar anaknya. Padahal ya di sini dokter juga sudah ya dapat artinya dokter beneran juga. Luar biasa. Dalam permasalahan dunia itu kita betul-betul perhatian selektif. Mau bersusah payah. Mau untuk lebih mengutamakan, padahal dekat nih dokternya di sini. Yang di sana jauh. Tapi kenapa? Di sana lebih afdol. Tapi kenapa dalam permasalahan agama? Nah, jiwa kita dan mentalitas kita ini tidak seperti ini. Nah, ini kan hati-hati ya. Baik. Fa ini tamara bi amrihi fa'azafa amma tamilu ilaihi nafsuhu wa amtana'a anis syahawat wa mata'un waladzat salima min halak. Apabila dia menjalankan perintahnya, kemudian dia berpaling dari apa-apa yang hawa nafsunya itu cenderung kepadanya, ya, berpaling juga dari syahwat dan kenikmatan dan lazat yang tentunya menyimpangkan kita dari agama, dari ajaran agama ini. Salima min halak, selamat dari kecelakaan, dari kehancuran. Wa illa faqad alqa bi nafsihi ila tahluka. Kalau tidak, nah, sudah tahu sakit, tidak datang seorang tabib agama misalnya, artinya ya ulama, peringatan, nasihat sudah tahu, tapi enggak melaksanakan pengarahannya, datang hadis Al-Qur'an tidak diamalkan, berterusan dalam kemaksiatannya, dalam pelanggaran syar'inya, hati-hati. Kata syair ini, faqad alqa bi nafsihi ila tahluka. Sungguh, dia telah menjatuhkan, menjerumuskan dirinya dalam jurang kehancuran. Wa hadza ya'ni anna hajatal insan ila ar-rasul wa risalatihi wa ma tashtamilu alaihi sunnatuhu amas min hajatihi ila at-tabib wa ad-dawa. Maka ini yang dimaksud ini adalah sesungguhnya kebutuhan manusia terhadap Rasulullah dan risalahnya. Dan apa-apa yang sunnah-sunnah Rasulullah itu mencakup pada perkara-perkara tersebut, maka yang demikian ini kebutuhannya lebih dibandingkan kebutuhan kita terhadap tadi itu, dokter dan obatnya. Wa yattadihu dhalika bi ijra'i muqaranah malmusah ba'idah anil falsafah. Coba kata Syekh di sini, ini akan tampak jelas coba dengan kita memberlakukan suatu perbandingan yang bisa dirasakan, tapi jauh dengan falsafah. Orang-orang falsafah itu banyak memang juga mencari-cari suatu logika-logika. Ya, tapi kalau saya di sini memaukan kita juga berpikir secara logika, ya. Membandingkan sesuatu yang bisa kita rasakan, tapi jauh dengan pemahaman-pemahaman falsafah. Wa dzalika anna ghayata ma yusibul insan in arada 'anit tabib an ta'tarihi al-asqam fi badanihi. Wa amma in arada 'anil rasul war risalah wa lam yuhyi qalbahu bima fiha minal wahyi al-ilahi kitaban wa sunnatan an ta'tarihi al-asqam wal afat allati la bur'a minha wa yamutu qalbuhu wa la yurja ba'dahu al-hayat. Nah, kata saya di sini, baik, permisalnya sekarang ini kata saya. Coba mentok-mentoknya sudah. Ujung-ujungnya, paling jeleknya. Orang kalau berpaling dari tabib tersebut, dari dokter tersebut, apa yang akan dia dapatkan? Ya sudah, dia akan ditimpa penyakit badannya. Penyakit badan sudah. Ujung-ujungnya apa? Ya sudah mati badannya. Kan seperti itu ya. Nah, adapun kalau berpaling dari ajaran Rasulullah, dari risalahnya, hatinya ini enggak hidup, baik. Dari apa-apa yang datang dengannya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tidak menghidupkan hatinya dengan wahyu ilahi, entah itu Al-Qur'an ataupun sunnah, maka dia akan ditimpa penyakit yang tidak ada kesembuhannya. Nah, hatinya mati. Nah, kalau sudah hati mati, kalbus al-mujakhiyah. Bagaimana? Hati kita kalau sudah hitam, gelap, kata Rasulullah SAW, itu seperti gelas yang dibalik, mau diisi air, susu, sirup, bisa? Gelas terbalik? Nah, illa bitaufiq min Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Wala yurja ba'da wal hayat. Enggak diharapkan setelah itu ada kehidupan. Nah. Wa tantabu ya nabiul sa'ada. Wa tajau amwaju ghamira. Mula mutalafima. Minasy syaqaa wat ta'asa. Wa yughadiruhu al yaqin. Wa yughadiruhu al yaqin. Coba untuk perhatikan. Kata saya di sini akan hilang itu mata air tertutup, mata air keberuntungan akan diselimuti dengan gelombang-gelombang yang terpenuhi dengan kecelakaan dan kebinasaan. Dan ini yang lebih ngeri ini, yughadiruhu al-yaqin. Orang kalau sudah hatinya mati, padahal dia tahu, tapi sudah enggak ada kia, artinya dia tahu mau mati. Tapi artinya yakin, dalam artian yakin yang menumbuhkan kemudian dia beramal, enggak ada sudah. Nah, dia tahu mati akan datang menjemputnya. Tapi enggak ada keyakinan yang disebabkan dari nur ilahi yang dia itu, akhirnya dia yakin benar-benar untuk kemudian mempersiapkannya. Waliyadzubillah. Wala ta'udul hayat wa sa'ada ilaihi. Enggak akan datang kembali kehidupan hati dan keberuntungannya illa bil audah ila nuril wahyi. Nah, enggak ada jalan satu-satunya kalau sudah seperti ini sudah, kecuali dengan taubat kembali kepada nur cahaya wahyu. Wal istidaah binurihi wallahul musta'an. Dan istidaah itu mencari cahaya wahyu tersebut, meminta akhirnya, ya akhirnya dengan bertaubat. Maksudnya istidaah mencari cahaya tersebut, cahaya nubuah, cahaya ilah ini. Dia sudah dengan bertobat, dengan beramal soleh, banyak mendatangi majlis ta'lim, seperti itu. Nah, ini pentingnya ikhwan, permasalahan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kalau kita nanti dengan bersamaan dengan lembaran-lembaran berikut ini yang akan kita baca insyaallah, mudah-mudahan Allah mudahkan kita. Ini dengan itu, kalau apabila kita sudah mengetahui kedudukannya sunnah, diharapkan kita semakin terpacu untuk kemudian bisa. Nah, yang dengan itu diharapkan sudah gangguan kanan kiri, ancaman-ancaman, bisikan-bisikan keduniaan, itu kita bisa kokoh terus. Karena yang kita lebih utamakan memang keselamatan hati. Nah, orang terbaik dalam Islam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya dunianya pas-pasan. Nah, al-ghina ghina nafas ya ikhwan. Al-ghina ghina nafas. Dunia ini hanya sekedar mazra'atul akhirah. Dunia ini hanya sekedar ladang akhirat. Ini loh, kekayaan hati ini loh yang sekarang kita berusaha cari. Ya ini loh. Sudahlah. Rezeki sudah ada takdirnya sudah. Kita berusaha yang penting semaksimal mungkin tanpa ini. Nah, namanya usaha, ya, itu usaha bukan hanya dari sisi dunia, tapi usaha dari sisi akhirat. Apa itu? Kita berusaha mencari rezeki yang halal, ya. Itu juga dengan usaha kita menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya Allah yang memberi rezeki, kita ngikuti, kita taat. Ini juga salah satu usaha. Bukan sekedar usaha yang sifatnya kasat mata bisa dilihat, kerja kesana cari, bekerja, ini usaha juga. Tapi usaha yang sifatnya ukhrawi ini juga harus tertentu. Jangan hanya sekedar mencari harta yang halal, tapi cari harta yang halal dan barokah. Nah, ini barokah ini yang bagaimana kita barang atau harta kita barokah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, bila sudah ada sunnah, ada yang ditanyakan atau disampaikan? mengingat waktu sudah mendekati adzan atau ada waktu? Mana Pak? Cukup ya? Antum yang rajin ya ikhwan. Halaqah ilmu itu antum kejar. Halaqah ilmu itu hati kita tenang, tambah iman itu ada. Mau di mana saja. Nah, enggak hanya asatidzah yang di Karawang. Enggak hanya Ustaz Abbas, Ustaz Saleh, kejar. Kalau bisa, ya, tentunya semampunya. Artinya di sini, lah apalagi yang di Karawang sini, yang dekat dengan antum. Ustaz Saleh ada daerah di sana, cari. Ustaz Abbas di perumahan Karawang Jaya, kejar. Bisa datang ke Purwakarta, ada waktu luang, kejar. Ini hidupnya hati kita dengan ini ya. Sudah, kita ini sudah terasing, sudah kepalang tanggung gitu loh. Kita ini masuk salafi sudah sekalian semuanya sudah. Sudah susah, banyak susahnya kita sudah. Artinya susah ujian sudah banyak. Teruskan. Banyak dijelaya. Berjenggot, jilbab, cadar. Sudah banyak kita bergulat dengan sebab kita berpegang teguh dengan sunnah ini. Teruskan. Seperti itu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.